Ciri yang kedua, orang yang disukai Allah itu walaupun ingin maksiat dipersulit, gagal terus. Orang nyebutnya jomlo, padahal boleh jadi itu perlindungan dari Allah supaya tidak tergelincir maksiat pacaran. Nanti pada waktunya Allah ngasih jodoh, ketemu. Tidak ada yang menghalangi kalau Allah mau memberi.